Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa sebetulnya kunci rahasia keberhasilan perjuangan Rasulullah SAW? Seperti kita ketahui, beliau adalah seorang tokoh yang paling berhasil merubah masyarakat dari musyrik menjadi masyarakat bertauhid, masyarakat yang berpecah belah menjadi masyarakat yang bersaudara, masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab, dan masyarakat yang paling unggul pada zaman itu. Siti Aisyah menjawab, kunci keberhasilan perjuangan beliau adalah terletak pada akhlak beliau. Sahabat itu bertanya, lah akhlak Nabi itu seperti apa sehingga dengan akhlak itu beliau sukses? Siti Aisyah menyatakan, akhlakuhu akhlakul Quran. Ya, akhlak Nabi itu akhlak Quran. Kalau Anda ingin tahu bagaimana gambaran akhlak Nabi, bacanya Al-Quran. Tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran. Yang beliau baca itu surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mungkin beliau berpendapat bahwa ini di antara akhlak Nabi itu tercantum pada surat Al-Mu'minun, ayat 1 sampai dengan 11, yang menjadi kunci kesuksesan perjuangan beliau. Dalam Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11, yang dibaca oleh Siti Aisyah untuk menjawab dan menguraikan akhlak Nabi yang menjadi kunci keberhasilan perjuangan beliau, oleh para ulama ahli tafsir disimpulkan sebagai 7 kunci kesuksesan dan kebahagiaan. Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Diberi tafsir, fazu wa sa'idu. Sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Banyak orang sukses tapi gak bahagia. Nah, sukses bisnis tapi tetap aja gak bahagia. Kikir terus. Sukses karir tapi juga gak tenang. Dalam jabatan yang diinginkannya itu. Sukses dan bahagia. Fa'aflah fazu wa sa'idu. Surat Al-Mu'minun itu mengemukakan pertama adalah kunci kesuksesan itu adalah iman. Sudah sama-sama kita maklum, secara bahasa iman itu ada rasa percaya. Itu yang paling sederhana. Kalau kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, rasa percaya itu penting untuk memperoleh ketenteraman dan ketenangan dalam hidup. Kita tidak bisa makan dengan nikmat di sebuah restoran kalau kita tidak percaya kepada yang punya restoran atau kepada yang masak. Ini campur racun atau tidak. Kita juga tidak bisa menikmati naik kendaraan mobil kalau kita tidak percaya kepada supir. Seorang suami tidak akan tenteram, tidak akan tenang, dia bekerja, meninggalkan istri, kalau dia tidak percaya kepada istri. Begitu juga istri tidak akan tenteram hidupnya, kalau tidak percaya kepada suami. Jadi rasa percaya itu penting. Nah, iman dalam pengertian agama tidak cukup rasa percaya, tapi harus ada yang disebut yakin. Yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sehingga kita tidak boleh putus asa. Allah Maha Kuasa, bisa berbuat apa saja. Tapi juga kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Adil. Allah Maha Kuasa untuk menurunkan azab dan siksa kepada orang yang soleh. Tapi Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah berlaku zalim. Iman, yakin bahwa Allah itu Maha Adil akan membelahirkan sebuah sikap kita. Ketika katakanlah kita mendapat musibah, kita yakin Allah gak mungkin berlaku zalim. Kalau hari ini saya diberi musibah, pasti Allah memberikan imbalan yang lain kepada saya. Kalau di bidang ini saya gagal, pasti Allah memberikan di bidang yang lain saya sukses. Atau mungkin soal waktu dan lainnya. Karena yakin bahwa Allah itu Maha Adil. Iman juga harus yakin bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Memang Allah Maha Kasih saja, tapi Allah menyatakan kasih sayangku di atas segala sifatku yang lain. Kita harus yakin Allah itu Maha Melihat. Kita boleh sembunyi ya, dari manusia, kita boleh berbohong, tetapi Allah Maha Melihat. Allah Maha Mewaspadai, Allah Maha Mendengar. Kita boleh berubah-ubah angka, berubah kuitansi dan lain-lain. Tapi kita yakin iman Allah itu Al-Hasib, Maha Menghitung. Tidak akan ada yang tidak dihitung, tidak bisa dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman akan melahirkan ketenteraman, ketenangan, optimisme dan juga keuletan. Kenapa? Karena kita yakin Allah akan menghargai jazah pahala kepada setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Nah, ini adalah iman. Nah, agama kita memang mengajarkan kualitas keiman seseorang itu sering berubah-ubah. Mendebal, menipis, menguat, lemah, kecuali iman para nabi. Ya, ada orang yang imannya itu semakin tebal kalau kantongnya sudah tipis, lantas imannya jadi tipis kalau kantong sudah tebal. Ada yang imannya mantap pada saat akhir bulan karena sudah banyak utang, tapi imannya goyah ketika awal bulan baru gajian. Jadi iman seseorang itu sering berubah-ubah. Nah, Quran memberikan amanat supaya iman itu dijaga, dipelihara. Quran menjodohkan dua sikap, dua cara yang secara umum. Satu adalah melakukan pendalaman terhadap nilai Islam, dan yang kedua adalah mengamalkan ajaran Islam. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu di satu sisi merupakan indikator keimanan kita, kualitas keimanan seseorang nampak pada ibadahnya. Tapi juga ibadah itu merupakan sebuah proses pembangunan keimanan, memperkokoh, mempertebal keimanan. Oleh karena itulah, kemudian Quran menyatakan, iman saja tidak cukup. Kalau ingin sukses dan bahagia, harus memiliki kemampuan sholat khusyuk. Apa kaitannya sholat khusyuk dengan kebahagiaan? Sudah sama-sama kita maklum, kebahagiaan terletak pada hati yang tenteram, yang tenang. Yang kedudukan yang tinggi menjadi tidak membahagiakan kalau hati gelisah. Harta yang banyak juga tidak melahirkan kebahagiaan kalau hati memang gelisah. Jadi kedamaian, ketenteraman hati adalah kunci untuk memperoleh kebahagiaan di dalam hidup. Nah, kenapa hati seseorang tidak tenteram, tidak tenang? Tentu banyak sebabnya. Tapi sebab yang paling dominan adalah hati tidak tenteram, tidak tenang itu karena hati kita terkait dengan dunia yang fana. Dunia yang fana. Oleh karena itu, semakin tamak seseorang akan kekayaan, semakin tinggi potensi untuk resah dan gelisah. Semakin ambisius seseorang akan kedudukan, semakin tinggi potensi dia untuk mengalami resah dan gelisah. Mungkin contoh sederhana bisa kita rasakan. Kalau malam-malam kita membawa uang 50 ribu masih tenang. Tapi kalau membawa uang 50 juta, apalagi uang kantor, jadi tidak tenang. Karena jumlahnya besar. Kalau kita masuk ke masjid, kemudian kita pakai sandal lintang, ditinggal di luar sandal yang murah, kita tenang tidak. Walaupun ada pengumuman hati-hati copet, kita tenang aja. Karena itu lah dicuri juga. Tapi kalau pakai sepatu yang baru, model Itali, yang kurs rupiahnya katanya sampai 7 juta setengah, biasanya khutbah pendek pun terasa panjang. Jadi lagi sujud juga mata melihatnya ke belakang, ini masih ada apakah sepatu. Jadi dunia ini. Nah, tapi kan kita gak boleh melupakan dunia, karena dunia ini memang oleh Allah diperuntukkan untuk kita. Bahkan sebetulnya ketika sholat pun ada, kita meminta dunia ketika duduk antara dua sujud. Nah, khusyuk ini salah satu muatan isi kehusyuan itu adalah bagaimana kita melupakan sementara hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Kita konsentrasikan diri kita ketika sholat hanya mengingat disebut tadabbur dan tadabbur. Mengingat kebesaran Allah dan merenungkan makna demi makna dari bacaan sholat. Sholat yang berkualitas itu menurut ajaran agama kita ada lima. Satu, sholat dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah. Lawannya riya. Kalau kita sholat ingin mendapat pujian dari manusia, sudah gugur. ya, mungkin sah solatnya, gugur kewajiban, tapi tidak dapat apa-apa. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk fisik, tidak melakukan perbuatan apapun kecuali untuk solat. Jadi kalau lagi solat kita sibuk putar-putar cincin, gosok-gosok jam tangan, kemudian juga garuk sana garuk sini, kemudian celana dirubah-rubah, itu tidak khusyuk namanya. Tapi Islam mengajarkan kekhusyuan itu boleh dikorbankan untuk kepentingan kemanusiaan. Seperti kita sedang sholat kemudian ada anak kecil yang naik di punggung kita, ya, anak kecil naik di punggung kita, kita harus bisa menyelamatkan anak itu, pasti tidak khusyuk. Kemudian ketika kita sedang sholat lantas ada tamu di rumah, bapaknya saja ada tamu dan kita tahu tamu ini penting. Kalau tidak dijawab, dia akan kembali, akan sulit lagi ketemu. Maka kita bisa boleh menjawabnya dengan mengeraskan bacaan takbir. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebijau itu menjadi. Malah kalau kita sedang sholat menjadi rumah, kemudian telepon berbunyi, ini kan terus sholat kan terganggu. Boleh itu sholat yang apa? Teleponnya diambil, tapi tentu jangan bicara, maaf ya lagi salat nih. Batal kalau begitu. Jadi ditaruh teleponnya, supaya dia tahu bahwa kita sedang sholat. Menolong orang lain ketika kita sedang sholat, punya Jumatan, berada di luar, tahu ada copet yang bawa sepatu dan sandal orang, pakai pasu gitu, kita boleh bertindak. Pegang aja copetnya. Kemudian dikimpin di ketiak, pingsan ya, bukan karena keras membawa ketiak. Tentu mengganggu kebersihan. Nah ini hal yang praktis yang sering kita rasakan, misalnya kita sholat, HP itu berbunyi. Bunyinya kan HP-nya dimatikan atau dia tidak dibunyi. Tapi kan bisa aja kita lupa, dikira dimatikan malah dinyalakan. Nah bunyi, penyanyinya jatuh lagi. Ini kan merusak orang lain. Nah, untuk keselamatan-keselamatan khusyuk yang lain, boleh ambil aja. Ah, tentu jangan terlalu sibuk, tiup-tiup segala macam. Kalau diambil, ya tekan aja, top, mati. Nah, boleh. Yang dilarang itu kan satu, membelakangi kiblat. Yang kedua, mengeluarkan suara, berbicara di luar bacaan sholat. Dan para ulama menolaknya lebih dari 3 kali. Jadi istihad aja sebetulnya. Ya kita sendirilah harus mengukur. Jangan sampai HP-nya dilihat dulu dari siapa. Nah itu, ambil, tekan, pun daripada satu mesin terganggu karena ada dangdut itunya. Jadi lain kali memang ada suara saja jangan dangdut. Nah ini adalah kebutuhan khusyuk. Nah kemudian tambahan yang ketiga, berlaku untuk semua sholat, untuk sholat fardu saja. Kalau tadi ikhlas, khusyuk berlaku untuk semua sholat. Untuk sholat fardu ada tambahan. Pertama, lakukan sholat fardu berjamaah. Lakukan sholat fardu awal waktu. Dan terutama untuk pria melakukan sholat fardu di masjid. Jadi di masjid awal waktu berjamaah, tulus, ikhlas, khusyuk, sempurnalah sholat berkualitas. Nah, kembali sholat khusyuk antara lain muatannya adalah mengalihkan konsentrasi kita hanya tazakur dan tadabbur. Jadi khusyuk fisik tidak melakukan apapun kecuali rukun sholat. Sedangkan khusyuk hati adalah disebut tazakur dan tadabbur. Ingat sesuatu, kembalikan kita sedang sholat. Jadi termasuk tidak khusyuk kalau kita sedang sholat, mendengar sesuatu, kemudian kita berpikir panjang. Kalau kita sedang sholat, terdengar ada orang bunyikan motor, kita ingat pasti motor. Sudah titik, jangan diteruskan, pasti motor cicilan nih. Belum dibayar gitu ya. Atau ketika mereka lihat anak menangis, ibu bapak sedang sholat, pasti ingat ini anak yang menangis, ini bukan mertua. Nah, tapi jangan diteruskan, pasti oleh kakaknya kemarin diijak, hari ini digigit, besok jangan-jangan ditelan betul, awas loh. Nah itu yang tidak boleh, itu dia khusyuk. Apalagi orang yang lagi sholat menyusun program kerja. Nanti naik kendaraan, nanti naik bis dari sini, kemudian berhenti di sini, kemudian sarapan dulu dengan tim, kemudian setelah itu selesai program kerja, assalamualaikum kanan. Nah ini yang disebut wailul lil mutaffifin, celaka sholat begitu. Begitu sholat yang lebih banyak lupa daripada ini. Khusyuk adalah sekali lagi usaha kita untuk mengingat Allah, merenungkan apa-apa yang kita baca sehingga bacaan sholat kita menjadi semacam dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk memang sulit, tapi kita harus berusaha untuk bisa khusyuk. melupakan sebab-sebab soal-soal yang bersifat duniawi yang sering-sering menyebabkan kita ini menjadi gelisah karena urusan dunia. Saya belum pernah mendengar ada bapak-bapak yang mengalami depresi mental karena memikirkan akhirat. Biasanya mikirkan dunia, nah, itu adalah soal kebatian dari Sudirman, ada soal Ayatul Kursi, anak tua, cucu berbuat, urusan-urusan itu aja itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Quran menyatakan kalau ingin sukses dan bahagia, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Lalbun. Lalbun itu bisa perbuatan dosa. Lalbun itu bisa perbuatan yang tidak bermanfaat. Esensi dari konsep meninggalkan lalbun itu bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan waktu. Nah, ini memang luar biasa. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala membuat statement-statement yang penting tentu saja. Diawali dengan sumpah memakai waktu. Wan nahari demi siang, wan laili demi malam, wal fajri demi waktu fajar, wan subhi demi waktu subuh. Kemudian wan duha demi waktu duha. Ya, wan duhri enggak ada. Nah, demi waktu, wan asri demi waktu. Esensinya adalah perhatikan waktu. Waktu itu penting. Tidak boleh memubazirkan waktu, harus mampu memanage waktu, harus disiplin waktu, menghargai waktu. Luar biasa. Sholat diatur oleh waktu, zakat ketat waktu, saum juga diatur oleh waktu, ibadah haji juga ketat dengan disiplin waktu, bahkan ada waktu-waktu tertentu yang harus dicari. Karena waktu itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa esensi dari semua itu? Orang Islam harus menghargai waktu, memanfaatkan waktu, memiliki waktu, disiplin waktu, tidak boleh memubazirkan waktu. Sampai sekarang memang umat Islam di negara kita disiplin waktu kalau buka puasa. Ini adalah tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi waktu diisi. Oleh karena itu pula dalam Islam tidak bisa seorang muslim itu berada di manapun tidak punya kesadaran waktu. Dia berada di tengah-tengah lautan atau di tengah-tengah katakanlah tembok-tembok yang tertutup tetap harus berkesadaran waktu. Karena ada waktu sholat harus berkesadaran waktu. Ini duhur sudah belum, ini asar atau belum, ini maghrib. Kenapa? Karena sholat diatur oleh waktu. Jadi berkesadaran waktu itu. Menghargai waktu dan tidak boleh. Jadi ke ayat Tuhan sesungguhnya innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang memubazirkan sesuatu itu saudaranya setan. Termasuk yang memubazirkan waktu. Maka sediakanlah pertama ada ibadah supaya sadar waktu. Dan ada juga ibadah yang lintas waktu. Maksudnya supaya waktu bermanfaat. Kerja sudah capek, belajar sudah capek, kemudian juga melaksanakan tugas juga sudah jenuh. Masih ada. Ringan. Lintas waktu. Lintas cara. Apa? Zikir. Dia jadi isi dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada waktu yang memasir. Akan tidur. Tak bisa tidur. Daripada melakukan yang macam-macam, ataupun daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, lalu isi dengan zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin ada kemacetan lalu lintas. Mubazir ini waktu, banyak macet begini, bisa diisi zikir, ataupun juga mungkin mendengarkan radio, informasi, baca Quran, dan lain-lain. Pendeknya waktu itu bermanfaat. Sehingga dalam surat Al-Asr dikatakan, demi waktu, semua manusia rugi melalui waktu. Lama dia hidup, banyak ruginya. Semakin panjang umurnya, menumpuk keruginya. Kecuali kalau waktu yang dia laluinya diisi dengan iman, amal saleh, belajar, memberikan ilmu, menerima ilmu, dan mengajar, memberikan ilmu. Watawasobul haq, watawasobul haq. Ini adalah kunci yang ketiga. Mengisi waktu, meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang keempat, Quran menyatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Konsekuen membayar, mengeluarkan zakat. Sama-sama kita ketahui, kalau zakat fitrah rata-rata konsekuen, karena murah, dan juga sedang agak soleh dan sedikit, sedang bulan kosong. Tapi ini zakatul mal, zakatul mal. Wallahu a'lam lah berapa persen, umat ini sudah melaksanakan zakat. Tapi zakat itu diberikan janji selain melahirkan keberkahan kepada harta kita, zakat dikatakan akan memberikan kedamaian dan ketenteraman bagi hati yang melaksanakannya. Malah Zakat itu dikatakan zakat infak dapat sebagai kifarat penghapus dosa. Ada hadis Bukhari mengatakan bahwa setiap hari katanya ada ratusan malaikat yang turun ke bumi. Kerjanya hanya mendoakan orang yang infak dan zakat terpesidkan pada dia. Ya Allah, maafkan semua dosa dan kesalahan orang-orang yang berinfak dan sedekah pada hari ini. Ya Allah, berkati mereka yang hari ini berinfak dan sedekah. Ya Allah, sayangi mereka yang hari ini berinfak dan bersedekah. Doa ratusan malaikat tentu berbeda dengan doa kita. Dengan doa kita, doa malaikat yang tidak pernah maksiat. Hadis Bukhari menyebutkan begitu. Zakat 2,5% dari penghasilan kita yang besar bukan milik kita, akan tetapi milik mustahik zakat. Keluarkan zakatmu, kalau tidak aku yang akan mengambilnya dengan caraku sendiri. Begitu hadis Qudsi menyatakan. Anggap itu adalah menaikkan zakat. Di antara rukun Islam yang 5 itu mungkin zakat inilah yang agak sedikit tertinggal pelaksanaannya. Yang sholat, kira tamu banyak, siapa tidak jumatan, lah subuh masih agak kurang. Kemudian apalagi yang saum juga banyak sekaligus menurunkan kolesterol. Kemudian juga haji bahkan antri sampai bohong-bohong supaya bisa haji itu. Kemudian ini zakat, zakat. Quran menyatakan kalau ingin sukses dan bahagia hati-hati. Sekian proses apa yang ada pada diri kita bukan milik kita. Yaitu yang sudah nisab dan sudah haul satu tahun atau sudah tiba pasalnya zakat. Baik, selanjutnya yang berikutnya adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Kunci kesuksesan dan kebahagiaan itu menurut Al-Qur'an surat Al-Mu'minun adalah mampu mengendalikan syahwat hanya disalurkan kepada istri. Artinya tidak melakukan perzinahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada dua anggota badan manusia yang banyak menyebabkan manusia celaka, dua anggota badan manusia yang menyebabkan manusia sengsara dan nanti di akhirat banyak mendapat siksa. Dua anggota badan itu kata Nabi pertama adalah al-farj, kemaluan, dan yang kedua adalah al-lisan, lidah, karena dosa-dosa lidah. Kuncinya adalah supaya hajat seksual hanya tersalur kepada istri atau suami, maka agama mengajarkan bagaimana rumah tangga, diciptakan sebuah rumah tangga di mana istri memberikan kepuasan optimal, suami pun memberikan kepuasan lahiriah batiniah secara optimal kepada istri. Umpamanya saja ada pesan moral, berikan yang terbaik kepada istrimu, walaupun istrimu tidak memberikan yang terbaik kepada kamu. Berikan yang terbaik kepada suamimu, walaupun suamimu tidak memberikan yang terbaik kepada kamu. Atau Quran mengemasnya dalam sebuah pernyataan, wala tudurruhna lidayiku alaihinna, jangan bikin sulit dan bikin derita terhadap istrimu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling baik, yang paling arif dan bijak kepada istrinya. Sebaliknya Nabi menyatakan, seandainya di dunia ini dibolehkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang paling pantas ibu seorang istri sujud kepada suaminya. Nah, ini untuk menunjukkan betapa pentingnya membangun apa yang disebut mawaddah warahmah, membangun cinta kasih. Kita sering sebalik, ya, sering terbalik. Dalam Islam kan membangun cinta kasih itu setelah nikah. Kalau sebelum nikah baru taaruf. Tapi banyak orang membangun cinta kasih sebelum akan nikah. Setelah akan nikah, sebelum nikah, cinta kasihnya habis-habisan. Setelah nikah, malah habis-habisan kita berbuat. Jadi habis sekali. Nah, ini adalah untuk memperoleh kebahagiaan, membangun keharmonisan di tengah-tengah rumah tangga. Selanjutnya, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Yang keenam, kunci kesuksesan kebahagiaan itu hidup jujur. Hidup jujur itu tenang, adab, indah, kejujuran. Nah, inilah yang kemudian sekarang menjadi tantangan bagi kita mengenai kejujuran. La imana liman la amanatala. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Kalau kalian beriman, kalian mesti jujur. Kalau kalian tidak jujur, kalian tidak beriman. Antara iman dan kejujuran tidak bisa dipisahkan. Nah, banyak kisah yang kita baca dalam sejarah hari Nabi mengenai kejujuran. Dan Nabi sendiri, salah satu sifat unggulan beliau sejak Muhammad kecil adalah, yaitu beliau adalah sosok pribadi yang dikenal jujur sampai diberi gelar Al-Amin. Beliau adalah orang yang jujur. Kejujuran menjadi bagian penting dari dakwah Rasulullah SAW. Dan kunci yang ketujuh, waladzinahum ala salawatihim yuhafizun. Kunci yang ketujuh untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan adalah mantap melaksanakan sholat. Yuhafizun memelihara sholat itu kualitasnya, kuantitasnya. Hadis sunnah Rasul menyodorkan, kita mau memelihara sholat mau yang berapa? Yang paling sedikit yang 17. Nah, mungkin nilainya kalau di kampus itu cek pas-pasan aja. Tapi kalau cuma Jumatan, itu nilai kumulatifnya rusak. Tapi kalau ingin naik sedikit, menjadi talasin 30 rakaat. 17 wajib, 10 rawatib, 3 wajib, 30. Tapi kalau ingin yang dapat nilai A, bisa kumlaut nanti lulusnya itu, harus arba'in 40 rakaat. 17 wajib, 10 rawatib, 27, 2 rakaat syukur wudu atau tahiyatul masjid 29, 8 tahajud, 37, 3 wajib, 40 rakaat. Wallazinahum ala sholatihim yuhafizun, memelihara sholat kualitasnya tadi 5, kuantitasnya 40 rakaat sehari semalam. Ulaika humul waritsun allazina yarithuna firdausa hum fiha khalid. Mereka itulah yang akan menjadi pewaris-pewaris surga Firdaus dan mereka bahagia di dalam hidupnya. Iman yang mantap, sholat yang khusyuk, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, isi waktu dengan hal yang positif, konsekuen menunaikan zakat, kemudian jaga kemaluan dari perbuatan zina, hanya menyalurkan kepada istri atau suami. Dalam ayat itu ada ditambah perbudakan, malakat aimanukum. Dulu pada zaman perbudakan, seorang majikan boleh nikah dengan budaknya jumlahnya lebih dari 4. Tetapi kalau begitu hamil, maka budak itu otomatis menjadi merdeka dan anaknya harus merdeka. Itu salah satu cara Islam menghapuskan perbudakan. Dan kemudian hidup jujur, penuhi janji, laksanakan amanah dengan baik, dan yang ketujuh adalah mantap melaksanakan ibadah sholat. Inilah Bapak dan Ibu, 7 kunci kesuksesan dan kebahagiaan yang oleh Siti Aisyah dibaca ayat itu untuk menjawab pertanyaan apa sebetulnya kiat dan kunci Rasulullah SAW sukses dalam hidup, sukses dalam membangun masyarakat. Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita semua. Kita bisa memperoleh kesuksesan sekaligus kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.